ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ifat bidin azan ya Allah wa ayyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia, rahmat dan hidayah, sehingga pada kesempatan siang kali ini kita dipertemukan dalam sebuah satu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat kita ikhlas mencari mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa mencatat amal kita sebagai amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tema pada kesempatan siang kali ini adalah berkaitan dengan adab menuntut ilmu. Pembahasan insyaallah akan kita ambil dari kitabul ilmi, yaitu oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Sebelum kita masuk pada adab-adab menuntut ilmu, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang ilmu. Ilmu secara bahasa lughatan naqidul jahl, lawan dari jahal, yaitu kebodohan. Dan dia adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, pengetahuan terhadap sesuatu dengan pengetahuan yang mantap, yang kuat. Ya. Secara istilah, sebagian alul ilmi mengatakan wa huwa ma'rifatu al-ma'rifatu, dia adalah pengetahuan. Jadi al-ilmu maknanya adalah pengetahuan, lawan dari kebodohan. Nih. Jadi itu takrif daripada ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kendaki padanya kebaikan, maka Allah akan fahamkan padanya dalam urusan agama. Ya. Kemudian, apa hukum menuntut ilmu? Menuntut ilmu, talabul ilmi syar'i fardun kifayatun. Secara umum menuntut ilmu hukumnya adalah fardu kifayah. Karena ilmu syar'i itu luas. Ada yang pernah belajar ilmu waris, ada yang pernah belajar tentang ilmu faraid. Itu bagian dari agama. Dalam bahasa atau dalam lughah ada ilmu nahwu, ada sharaf, ada balaghah, dan ada yang lainnya berkaitan dengan masalah lughah, yaitu bahasa. Apakah semua kaum muslimin punya ilmu yang seperti itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Dan kalau diwajibkan dengan wajib ainin, maka berat ya, maka berat. Ya. Akan tetapi terkadang waqad yakunu talabul ilmi wajiban 'alal insan ainan, ya. Akan tetapi terkadang menuntut ilmu itu hukumnya menjadi wajib bagi seseorang dengan wajib yang ain, ya. Artinya fardu ain, fardu ain. Contohnya apa? Ma'rifatu ibadah yuridu fi'laha. Seseorang yang ingin ibadah atau dia diwajibkan dengan suatu ibadah, maka orang tersebut wajib untuk mengilmui ibadah tersebut. Contohnya apa? Salat. Salat menjadi ibadahnya kaum muslimin dan wajib bagi kaum muslimin untuk salat. Puasa. Puasa wajib bagi kaum muslimin. Maka seseorang wajib untuk mengilmui tentang puasa, tentang sholat, dan hal yang diwajibkan atasnya. Ya. Atau mu'amalah yuridul qiyamu biha, atau dia ingin melakukan suatu mu'amalah, jual beli misalnya. Maka seseorang wajib untuk mengilmui hal tentang jual beli. Ini. Karena tidak semua orang jual beli. Tapi orang yang dia ingin terjun dalam urusan dagang, urusan jual beli, maka dia wajib untuk mengilmui hal tentang masalah jual beli. Ya. Ya, itu sebagai tambahan tentang masalah hukum penuntut ilmu, ya. Apakah sifatnya wajib kifayah, fardu kifayah, atau wajib ain, dengan rincian yang telah kita sampaikan. Ya. Kemudian kita masuk adab, yaitu menuntut ilmu. Ya. Ada beberapa poin yang mungkin agak banyak, nanti kita sampaikan secukupnya. Waktu sampai jam berapa? Jadwal tadi jam tengah satu sampai jam tengah dua. Ini sudah jam satu kurang. Ambil jam duanya atau jam tengah dua, panitia. Ya. Yeah. Yang pertama, talibul ilmi labuta lahu minat ta'addub bi adab. Ya, tadkuru atau nadkuru minha. Bagi seorang talibul ilmi, wajib dia mempunyai beberapa adab. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ya. Wajibnya ikhlas niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ikhlas ini menjadi fondasi utama seseorang dalam semua ibadahnya. Sebab ini sebagai fondasi, walaupun ibadahnya besar tapi salah pada niatnya, maka tidak akan menjadi amal. Walaupun amalnya biasa atau mungkin sedikit, tapi dengan niat yang tulus ikhlas akan bisa menjadi sebuah amalan yang besar. Jadi kita jangan meragukan atau jangan kita meremehkan amalan yang kecil. Karena bisa jadi amalan yang kecil akan menjadi besar dengan ketulusan niat seseorang tersebut. Ya. Yeah. Ikhlas, ya, ikhlas. Bi ayakuna qasduhu bi talabil ilmi wajh Allah wa daral akhirah. Yang mana seorang meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut adalah wajah Allah dan darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Ya. Li anna Allah hasa 'alaihi wa raba fihi. Karena Allah SWT telah menganjurkan dan memerintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam, Allah SWT berfirman, fa'lam, maka ketahuilah, maka berilmulah. Ini fi'il amr, fa'lam. Bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi kita untuk mengetahui tentang la ilaha illallah. Bagaimana rukunnya? Bagaimana syaratnya? Konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah. Wasanahu 'ala al-ulama fil Qur'an ma'rufun. Dan pujian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terhadap para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Jadi al-ulama ini jamak dari alim. Sehingga pemakaian yang kadang kurang tepat atau seperti apa ya. Datang seorang ulama. Datang seorang ulama. Ulama jamak atau mufrad? Ulama jamak atau mufrad? Satu atau banyak? Banyak. Seorang ulama pergi mana? Seorang ulama. Datang seorang ulama. Seorang alim, ya, seorang alim. Ya. Wa idza asnallahu ala syai au amara bihi sara ibadatan, ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan terhadap sesuatu atau memerintahkan terhadap sesuatu tersebut, maka menjadilah perkara tersebut menjadi ibadah. Ya. Ini. Jadi kita mengikhlaskan niat semua, terutama menuntut ilmu, adalah ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Idzan fa yajibul ikhlas fihi lillahi bi ayyan wiyal insanu fi talabil ilmi wajh Allah. Kalau begitu maka wajib ikhlas di dalamnya karena Allah SWT, dan untuk meniatkan ya dalam menuntut ilmunya adalah mencari ridha Allah, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi syar'i ayyana la shahadatan liyatawassala biha ila martabatin aw ratbatin. Dan apabila seseorang meniatkan dalam menuntut ilmu syar'inya untuk hanya sekedar dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahadah, ya, ijazah, agar dia bisa masuk atau dia melanjutkan pada martabat, ya, kedudukan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman yabtagi bihi wajah Allah azza wa jalla. Barang siapa yang dia menuntut mempelajari suatu ilmu yang seharusnya itu dia tuntut untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu illa lishiba bihi ardan nad dunya. Ketika orang tersebut menuntut ilmu tersebut, ya, agar mendapatkan yaitu bagian dari dunia saja, lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah, maka orang tersebut tidak akan mencium baunya surga, ya, pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau dia niatnya hanya untuk sekedar mendapatkan ijazah tok saja dan itu kembali urusan kepada dunia, maka seperti niat yang salah. Ya, diancam dia tidak akan mendapatkan yaitu mencium baunya surga, ya. Kemudian bagaimana kalau dia nanti dapat ijazah tapi ijazah ini digunakan untuk memperkuat dakwahnya dalam masyarakat? Karena tidak bisa dipungkiri, ya, antara orang yang dia punya titel, dia punya gelar, itu di masyarakat bisa menjadi pertimbangan. Bisa menjadi apa? Pertimbangan. Ya. Maka kalau dia meniatkan yang seperti ini dan tujuannya untuk akhirat agar dakwahnya diterima di masyarakat misalnya, ya, ketika dia punya gelar ditampilkan atau disebutkan dan memang, ya, dengan itu dia kemudian menjadi diterima di masyarakat, diakui keilmuannya, maka insya Allah tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Lakin lau qala talibul ilmi, akan tapi apabila seorang talibul ilmi, penuntut ilmu mengatakan ana uridu an anala syahadah la min ajli haddin minad dunya. Penuntut ilmu tersebut mengatakan aku ingin untuk mendapatkan syahadah ijazah ya, bukan karena untuk mendapatkan bagian dunia, walakin akan tetapi karena an-nidham aturan ya, aturan asbaha biqyas al-alim, menjadi ukuran bagi seorang standar seorang alim ya, fiha di dalamnya ya, fanaqul idza kana niyatul insan ya, nailu syahadah min ajri naf'al khalqi ta'liman au idaratan au nahwiha. Maka kami katakan apabila niatnya seseorang mendapatkan ijazah, mendapatkan yaitu syahadah untuk ya, agar bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia, kepada masyarakat dengan taklimnya, dengan pengajiannya ya, dengan pelajaran-pelajarannya ya, fahadhi niyyah salimah, maka yang seperti ini adalah niat yang benar, niat yang salimah yang benar. La tadurruhu syai'an ya, dan tidak apa-apa ya, tidak memudaratkan dirinya sedikit pun. Li'annaha niyatun haqqun, karena itu adalah niat yang benar ya. Wa inna ma dzikru ikhlas fi awwali adabil talabil ilmi li'anna al ikhlas asasun. Disebutkan penyebutan ikhlas ya, pada awal adab-adab seorang penuntut ilmu, karena yaitu ikhlas adalah sebagai asas, sebagai fondasi. Fa'ala talibul ilmi ayyanwiya bi talabil ilmi imtisala amrillahi azza wa jalla. Maka hendaklah bagi seorang penuntut ilmu dia meniatkan dalam menuntut ilmunya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah azza wa jalla amara bil ilmi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menuntut ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa amara bil ilmi, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menuntut ilmu. Fa idza ta'lamta fa innaka mumtasilun li amrillahi azza wa jalla, dan apabila engkau telah belajar maka engkau adalah orang yang mengamalkan ya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu ikhlas ya, jangan kita lupakan yaitu ikhlas ini dalam semua ibadah, dalam menuntut ilmu, dalam salat kita ya, apalagi dalam salat ya, ketika Allah SWT berfirman, fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun ya, yang mereka salatnya itu yuraun, ingin dilihat. Ini menunjukkan orang tersebut sholatnya tidak ikhlas ya. Ini. Dan ikhlas bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang sepele ya. Ini. Apalagi nanti kalau kita sudah dianggap ditokohkan di suatu masyarakat ya, kita sudah diakui keilmuannya, menjaga ikhlasan sangat luar biasa. Butuh perjuangan ya, butuh perjuangan ketika diimingi dengan urusan dunia ya, dengan harta, dengan jabatan, maka ya, penting bagi kita untuk senantiasa meluruskan ya, niat kita dalam semua ibadah. Al-amru tsani, kemudian yang kedua, adab yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi ya, mengangkat kejahilan, kebodohan pada dirinya dan kepada yang lainnya atau kepada orang lain. Ya. Ayyan yalid bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang penuntut ilmu hendaklah dia meniatkan dalam menuntut ilmunya untuk mengangkat kejahilan pada dirinya sendiri. Diawali dengan dirinya sendiri. Merasa dia butuh ilmu, merasa dia orang yang tidak punya ilmu. Ya. Dia butuh pertolongan, dia butuh yaitu hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah ilmu, ya. mengangkat kejahilan pada dirinya sendiri wa an ghairihi, dan pada atau kepada orang lainnya, dari dirinya dan dari orang lain. Li annal asla fil insanil jahlu, karena asal seseorang itu adalah jahlu, bodoh, tidak tahu apa-apa. Kita lahir di dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kalau kita tidak menuntut ilmu, maka tidak bisa punya ilmu. Innamal ilmu bita'allum, ya. Sesungguhnya ilmu bisa didapatkan hanya dengan cara belajar. Dengan cara belajar. Ya. Dan dalil tersebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, di mana kalian tidak tahu sedikit pun tentang sesuatu. Kalian bodoh, kalian tidak tahu apa-apa. Ini menjadi dalil bahwasanya kita manusia asalnya adalah tidak tahu, al-jahlu, ya. Punya sifat yaitu kebodohan. Maka dengan ilmu, dengan apa? Menuntut ilmu, maka dia insyaallah akan menjadi orang yang punya ilmu, menjadi tahu. Wal waqi' yashhadu dzalika, dan realita, ya, itu menyaksikan hal tersebut. Wabidzalika tanalu khasyatallahi innama yakhsallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al ulama. Ya. Jadi niatnya kita mengangkat kejahilan dari diri kita, ya, dari orang lain, dan meniatkan mendapatkan rasa khasyah. Jadi ini sebagai barometer, sebagai muhasabah bagi kita, apakah kita dalam menuntut ilmu membuahkan rasa khasyah atau tidak, dalam menuntut ilmu membuahkan kita semakin takut kepada Allah atau tidak, semakin taat beribadah kepada Allah atau tidak. Karena di sini menjadi ukuran innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah innama, dalam ilmu nahwu dikatakan, ya, adadul asr, ya, yaitu adadul hasr, mempunyai batasan, ya, yufidul hasr. Hanyalah dikatakan orang yang takut kepada Allah, ya, dari hamba-hamba Allah adalah al-ulama. Ulama hakiki, seorang alim, penuntut ilmu, dia harus punya sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini perlu kita pahamkan, ilmu bukan hanya sekedar maklumat. Ilmu bukan hanya sekedar tahu. Kalau untuk masalah tahu, mungkin banyak kita tahu. Korupsi itu suatu yang tidak benar, tahu. Rishwah, sogok menyogok itu suatu yang tidak benar, tahu. Kemudian sholat ke masjid berjamaah itu sebuah kebaikan, tahu. Membaca Quran itu adalah sebuah kebaikan, tahu. Tapi berapa banyak orang yang tidak melakukan kebaikan atau melanggar keburukan, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti akan sebagai apa? Sebagai nasihat bagi kita, muhasabah bagi kita. Apakah selama ini dalam menuntut ilmu membuahkan hasil semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dari sini kita enggak usah silau dengan orang yang gelarnya berderet, gitu. Dengan orang yang gelarnya apa? Banyak berderet. Karena bukan itu ukurannya. Ukurannya tahu itu bisa mengganggu orang lain, mungkin dia tidak seperti itu. Mungkin karena dia tidak tahu, sehingga kadang membuat orang lain menjadi terganggu, ya, terganggu. Seorang muslim itu lesannya, perbuatannya tidak mengganggu orang lain, ya. Ini. Ya, kita lanjutkan, ya. Jadi buah daripada ilmu adalah amal, dan di antara adalah khasyah, ya, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak usah belereng, kita enggak usah silau dengan gelar yang sangat banyak. Bukan itu ukurannya. Ukurannya dia tambah takwanya kepada Allah atau tidak. Ukurannya semakin takut kepada Allah ataukah tidak. Ini. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Sehingga ada sebagian mungkin kita bisa menyaksikan, kenapa orang semakin nutut ilmu, orang tersebut semakin pandai tapi semakin melanggar perintah Allah, ya. Semakin dia meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan menerjang larang-larang Allah. Padahal secara hukum dunia dia orang yang punya titel, punya gelar tinggi. Gak usah khawatir, gak usah apa, kita gak usah bingung. Karena bukan ukurannya itu, ya. Luruskan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ta'alamta wasyirta minal ulama intafa 'ankal jahl. Ya, apabila engkau telah menuntut, ya, menuntut ilmu, mencari ilmu, dan engkau menjadi seorang ulama, maka telah hilanglah, ya, yaitu sifat kejahilan tersebut. Wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah. Demikian pula ketika engkau meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari umat ini, masyarakat kaum muslimin, wa yakunu dhalika bita'lim, dan itu bisa berubah dengan ta'lim, ya. Bisata al-wasail dengan berbagai macam cara. Ditanfa' an-nas bi ilmika. Akan kau bisa memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmu. Wa hal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halaqatin. Maka di sini saya memberikan sebuah pertanyaan. Apakah termasuk syarat memberikan manfaat ilmu itu engkau duduk di masjid dalam satu halaqah, itu saja seperti itu. Au yumkin an tanfa'an nas bi ilmika fi kulli hal, atau mungkin bagimu untuk memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu pada setiap keadaan dengan berbagai macam cara. Al jawab asani, tentunya cara yang kedua. Ya, memberikan manfaat ini seperti ini bagian dari memberikan manfaat kepada manusia, adanya ta'lim, kajian, daurah, gimana. Tapi bukan itu saja dengan berbagai macam wasilah, perantara yang dibolehkan, ya. Maka dia bisa memberikan manfaat dengan apa? Dengan media sosialnya atau dengan yang lainnya. Ini Li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul balighu anni walau ayah. Karena Rasulullah sallam bersabda, balighu anni, sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Li annaka idza 'allamta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhar sar laka ajra rajulaini. Ini salah satu buah orang yang punya ilmu. Apabila engkau mengajarkan kepada seseorang satu ilmu, ya, satu ilmu, wa 'allamahu rajulan akhar, dan orang yang engkau ajarkan itu dia mengajarkan kepada orang lain, seperti itu. Jadi kita mengajarkan ilmu kepada orang tadi mengajarkan kepada orang lain, fasara laka ajra rajulaini, maka engkau mendapatkan dua pahala dari orang tersebut, ya, atau dua pahala dua orang tersebut, ya. Mendapatkan dua, yaitu pahala dua orang tersebut. Ini luar biasa. Makanya orang yang mengajarkan ilmu itu insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Quran. Maka jangan sia-siakan. Kita belajar Quran, memperbaiki bacaan Quran kita, ya. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Maka insya Allah setiap dia baca Quran yang mengajarkan dapat pahala. Dapat pahala. Mensana sunatan hasanatan, ya. Atau apabila kita merintis suatu kebaikan, ya, falahul, maka dia mendapatkan apa? pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Min ghairi ay yakusu min ujurihim syai'an. Tanpa harus mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Ini pahala orang yang dia menyeru, mengadakan perbuatan baik, mengadakan kajian, daurah atau yang lainnya, ta'lim, ya, pengajian-pengajian, maka dia mendapatkan pahala. Falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi ay yakusu min ujurihim syai'an. Ini. Jadi tadi disebutkan oleh dicontohkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah bahwasanya ketika dia mengajarkan ilmu dan ilmu itu diajarkan kepada orang lain lagi, maka dia mendapatkan yaitu pahala dua orang. Walau 'allama salisan saralaka ajra salasatin, ya. Dan apabila orang yang kedua tadi mengajarkan kepada orang yang ketiga, maka bagimu orang yang pertama mendapatkan ajra salasah, mendapatkan pahala tiga orang tadi. Jadi istafa terus-terus seperti itu, ya. Ini. Wa bin sama sawra minal bidah, anal insan idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ja'al sawabaha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka termasuk suatu yang tidak diperkenankan ada di sini diistilahkan oleh Syaikh Utsaimin termasuk perbuatan bid'ah, perbuatan yang tidak dicontohkan. Apabila seseorang dia berbuat kebaikan, ya, berbuat suatu ibadah, mengucapkan ibadah, kemudian dia mengatakan Allahumma ja'al sawabaha, ya Allah jadikanlah pahala amalan ini di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk apa? Termasuk bid'ah. Ya. Syaikh Utsaimin mengatakan ini termasuk bid'ah, suatu yang dia dadakan, bukan termasuk sunnah. Ya. Karena balianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi 'allamaka biha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia yang mengajarkan kepada engkau. Wa walladhi dzalika wa walladhi dallaka 'alaiha falahu mislu ajrika. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi yang menunjukkan kepada engkau, maka baginya bagi Rasulullah sallallahu alaihi itu semisal pahala-pahalamu. Ya. Jadi kita enggak usah perlu seperti itu, ya. Jadi ketika kaum muslimin melakukan amal ibadah, maka otomatis Rasulullah SAW dapat apa? Dapat pahalanya, karena beliau sebagai ya, perintis pertama, ya, dan dia adalah beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, menerangkan sebuah ibadah, kemudian diikuti oleh para sahabat, sahabat diikuti oleh tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian generasi-generasi setelahnya, masyaAllah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepadanya. Al-ilmu la yadilluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya sedikit pun selama niatnya benar. Sekali lagi, ya. Al-ilmu la yadilluhu syai'un, ilmu itu tidak bisa, ya, ada yang menandinginya bagi orang yang dia benar niatnya. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Qala, dia mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan mengangkat kejahilan, kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Li annal asla fihim jahlu, karena asal, ya, mereka itu adalah bodoh, tidak tahu kama huwa aslu fika, sebagaimana itu adalah menjadi asal, ya, yaitu bagimu. Fa idza ta'alamta, dan apabila engkau telah mengetahui, ya, engkau telah belajar min ajri an tarfa'al jahl, engkau telah belajar dengan maksud untuk mengangkat kejahilan an hadhil ummah, dari umat ini, ya, kunta minal mujahidina fi sabilillah alladzina yansuruna dinallah, maka engkau menjadi termasuk orang-orang mujahidin, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh mujahid dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang tersebut yansuruna dinallah, yang mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersemangat menuntut ilmu, terutama di zaman ini, ya, karena termasuk jihad, ya, termasuk jihad, ya, pada zaman ini adalah mengangkat kejahilan umat ini, ya, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu, menyebarkan ilmu kebaikan, menyelamatkan seseorang dari kesyirikan, menyelamatkan orang dari perbuatan bid'ah, menyelamatkan orang dari perbuatan maksiat. Ya. Kalau kita melihat di video, ya, di video ada orang yang dia menyelamatkan seorang yang mau bunuh diri, maka setiap orang yang melihat dia akan mengatakan ini adalah perbuatan baik. Ya. Ketika ada orang mau bunuh diri kemudian diselamatkan orang, maka kita akan mengatakan orang tersebut telah berbuat kebaikan. Penuntut ilmu dan dia mengajarkan ilmunya, ya, bukan hanya urusan dunia yang dia selamatkan, urusan akhirat, ya, yang harusnya seorang tersebut masuk ke dalam neraka karena perbuatan kesyirikannya, mensekutukan Allah, diancam dengan khalidina fiha abadan, masuk ke dalam neraka selama-lamanya, kemudian dia menerangkan, dia mendakwahinya, akhirnya dia taubat kepada Allah, berhenti dari perbuatan kesyirikan tersebut, akhirnya dia, ya, tidak terancam, dia selamat dari kekalnya dalam apa? Dalam neraka. Ini luar biasa perbuatan amal yang sangat sangat luar biasa, ya. Memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya urusan dunia sampai akhirat, ya. Yang harusnya dia masuk neraka tapi karena dia, ya, diberitahu perbuatan ini adalah tidak boleh, ya. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut, mengangkat yang tadinya diancam dari neraka, ya, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam surga, ya. Karena apa? Dia termasuk orang yang, ya, mengetahui hal tersebut, ternyata ini tidak boleh, ya. Makanya pahala yang sangat luar biasa, ya, bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, mengangkat kejahilan, kebodohan, dan berapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu, ya, yang tidak tahu tentang sunnah, tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang itu, tentang amalan-amalan yang disyariatkan. Mereka bergelimang dengan perbuatan dosa, ya. Ini wajib bagi kita orang yang punya ilmu, mari kita mendakwahkan, ya, mendakwahkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, selamatkan mereka dari kekalnya dalam neraka, selamatkan mereka, ya, dari ancaman-ancaman neraka, ya. Ini. Dan ini juga sebagai nasihat bagi kita, ilmu yang kita punya juga harus membimbing kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, adab penuntut ilmu adalah ad-difa an syariah. Ya. Membela syariat. Ya, membela syariat. Ayan wiya bitalabil ilmi ad-difa an syariah. Adalah seseorang penuntut ilmu meniatkan, ya, dalam menuntut ilmu tersebut adalah membela syariat ini, yaitu agama Islam. Li'anna al-kutuba la yumkin an tudafi'a 'an syariah, karena tidak mungkin kitab-kitab itu, ya, itu bisa membela agama Allah ini dengan sendirinya, tidak bisa, ya. Jadi kitab-kitab para ulama, ya, itu tidak akan bisa memberikan apa, ya, tidak akan bisa membela dengan dirinya sendiri dengan kitab tersebut, ya, memberikan apa, membela agama Islam, syariat Islam ini. Wala yudafi'u an syariah illa hamilu syariah, dan tidak ada yang bisa memberikan, ya, membela syariat ini kecuali orang yang dia menegakkan syariat, ya, artinya orangnya, ya, orangnya. Walau anna rajulan min ahli al-bid'ah jaa ila maktab, apabila ada seorang yang dia masih berbuat, ya, berbuat yang tidak sesuai dengan sunnah bid'ah, kalau di sini disebutkan seperti itu, datang ke maktabah, datang ke perpustakaan, ya, yang perpustakaan ini mamlu'ah dengan kitab, ya, yang kita apa itu, perpustakaan tersebut penuh dengan kitab, ya, yang tidak bisa dihitung lagi karena saking banyaknya. Wa qawma yatakallam bi'atin wa yuqarriruha fala adunnu anna kitaban wahidan yaruddu 'alayhi, maka ilmu apa, kitab yang banyak tadi tidak bisa membela, ya, tidak bisa membela syariat Islam atau syariat Islam ini. Lakin idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilmi, akan tapi ketika orang tadi, seorang pelaku bid'ah tadi, itu dia berkata di depan seorang ahli ilmi, seseorang, ya, seseorang dia mendakwakan dengan apa, bid'ahnya, maka penuntut ilmu, orang yang punya ilmu ini akan membela syariat Islam ini, ya, ini. Nih. Fa 'ala talibil 'ilmi ayyan biya bitalabil 'ilmi ad-difa' 'an syariah, li'anna ad-difa' 'an syariah la yakunu ila birijaliha kasilah tamaman. Ya. Dan ini dicontohkan oleh Syaikh Utsaimin sebagaimana seperti orang yang dia punya senjata. Orang punya senjata, katakanlah pedang atau pistol atau yang lainnya. Ya. Kasilah seperti apa? Dia punya senjata. Lau kana indana aslihah. Ya, kalau kita punya senjata, punya lemari yang penuh dengan senjata, ya, maka senjata ini, ya, fahal hadil asliha tastati antakuma min ajri antulqi, ya, yaitu rososoha atau kodaifaha alal atu. Apakah senjata yang banyak ini bisa membela, ya, dia bisa kemudian kalau dia pistol bisa apa, ya, menembakkan kepada musuh, atau dia bisa mengayunkan pedangnya dengan sendirinya dengan musuh? Tidak bisa, ya, kecuali orang tersebut, ya, kecuali orang tersebut, ya. Fal jawabu la yakunu dhalika illa birijal, maka jawabnya adalah tidak, kecuali, ya, orang tersebut, ya. Wa kadzalikal ilmu, demikian pula ilmu, ya, ilmu. Ya, jadi kesimpulannya dalam perkara yang ketiga ini, ya, inna mimma tajibu mura'atuhu li talabil ilmi ad-difa' an syari'ah, bahwasanya sesungguhnya wajib yang menjaga bagi seorang talabil ilmi yaitu memperjuangkan membela syariat Islam ini, ya. Oleh karenanya manusia sangat butuh kepada al-ulama, butuh kepada ulama, di ajli ayyaruddu 'ala kaidil mubtadi'in wasairi adailahi ta'ala, ya, dengan maksud memperjuangkan, ya, agar mereka bisa membantah tipu daya para mubtadi'in, orang-orang yang dia masih berkelimang dengan perbuatan-perbuatan yang menyelisih sunnah, ya, atau dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu dhalika illa bil ilmi syar'i, ya, maka yang seperti ini tidak bisa kecuali hanya dengan ilmu yang syar'i yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kemudian perkara yang keempat, ya, adab bagi seorang penuntut ilmu adalah rahabatas sadri fi masailil khilaf. Ya, ini penting bagi kita. Penting bagi kita untuk apa? Memperhatikan perkara ini. Karena realitanya itu susah, karena ya manusia itu kalau sudah berpegang kepada suatu pendapat, ya, maka ketika ada pendapat yang lainnya susah untuk menerima. Ini adalah perkara yang ikhtilaf, yang semuanya itu sebenarnya dibolehkan, yang masdarnya adalah ijtihad. Satu punya pendapat ini, yang satu punya pendapat itu, dan semuanya berdalil dengan dalil, gitu, ini. Dan ini bagi orang yang, ya, tidak dibukakan hatinya oleh Allah SWT, kadang menjadi apa? Menjadi percecokan, pertengkaran, kemudian jidal di media sosial, bahkan sampai hajar, bahkan sampai apa, memutus hubungan dengan kaum muslimin, ya. Hati-hati ketika kita mengenai masalah, lihat dengan utuh, ya, dengan utuh, ya, apakah ini perkara ikhtilaf yang diperselisihkan ulama ataukah tidak. Ini ya, jadi sekali lagi praktek seperti ini, prakteknya itu bukan perkara yang mudah, ya, karena realita bagi para penuntut ilmu, ya, ternyata ya masih saja, ya, banyak perdebatan, padahal yang didebatkan adalah perkara yang ikhtilaf. Yang seperti ini kasihan terhadap umat Islam, ya, terhadap umat Islam, dan sudah dinasihatkan oleh Syaikh Utsaimin rahimallahu taala. Ya, jadi perkara yang keempat adalah berlapang dada terhadap masalah-masalah khilaf, ya. Ayakuna sadruhu rahaban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Penting ini ya. Hendaklah dadanya itu lapang dada dalam perkara-perkara khilaf yang diperselisihkan, yang perkara khilaf tersebut masdarnya, sumbernya adalah al-ijtihad ya, ijtihadnya ulama. Ini li'anna masailal khilaf bainal ulama, karena masalah-masalah itu, masalah khilaf itu diantara para ulama. Ima ayakuna mimma la majala lil ijtihad fihi wa yakunul amru fiha wadihan fadila ya'diru ahadun bimukhalafatiha. Jadi perkara khilaf itu ada dua ya. Yang pertama bahwasanya perkara yang tidak la majala lil ijtihad, tidak ada tempat lagi untuk ijtihad. Tidak boleh dia berijtihad karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara dan akal tidak boleh lagi dia berijtihad di situ. Ya. Ini. Makanya seperti ini wadih sudah jelas. Fahadhi la yadiru ahadun bi mukhalafatiha. Maka yang seperti ini tidak boleh seseorang untuk menyelisihinya. Suatu yang jelas, Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan sesuatu, ya, tidak memperbolehkan sesuatu. Dan disepakati oleh para ulama. Maka yang seperti ini ya tidak ada lagi tempat untuk ikhtilaf ya, untuk menyelisihinya. Wa imma an takuna mimma lil ijtihad fiha majala fa hadhihi yaqdiru fiha man khalafaha wa la yakunu qawluka hujjatan ala man khalafaka fiha li annana law qubilna dhalika la qulna bil aksi qawluhu hujjatan alaika ya. Yang kedua adalah perkara yang di situ memang ada tempat untuk ijtihad, bisa jadi. Ya. Ya. Yang seperti ini menghalangi seseorang, ya, atau tidak boleh seseorang itu kemudian dia apa, ya, kemudian dia tidak berlapang dada kepada orang yang dia punya pendapat lain. Wala yakunu qauluka hujjatan 'ala man khalafaka, dan tidak bisa ya ucapanmu itu menjadi hujah bagi orang yang menyelisihimu. Jadi ketika ada dua orang dia berselisih, dia berbeda pendapat ya, beda pendapat. A punya pendapat, B punya pendapat. Maka ucapan B ini tidak bisa menjadi hujah bagi ucapan ya, ucapan A tidak bisa menjadi hujah bagi ucapan B tersebut. Ya. Karena ini kalau ini dituntut kamu harus menerima pendapat saya seperti itu, maka dia pun akan mengatakan kamu juga harus menerima pendapat saya seperti itu. Ya, jadi bilang jadi sama-sama. Ya, seperti wa ana uritu bihada ma li ra'yi fi majal wa yas'al insan fihi al khilaf amma min man khalafa tariqa salaf kama sa'il aqidah fadila yuqbal min ahadin mukhalafatan maka kana ali salaf. Di sini Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya saya ingin ya, dengan pembahasan ini perkara yang di sini ada majal yaitu ada tempat untuk ikhtilaf ya. Dan seorang dia adalah berlapang dada dengan perkara khilaf ini. Adapun orang yang dia menyelisihi jalannya para salaf ya, seperti permasalahan akidah, maka yang seperti ini tidak diterima. Artinya tidak diterima, bukan pembahasannya ya. Lakin fil masail ukhra allati li ra'yi fiha majal wala yambagi an yutakhadha min hadhil khilaf ya mut'anun fil akhirin atau mut'anun fil akhirin. Tetapi pembahasan yang lainnya yang bagi akal ya, maka di sana ada tempat ya, tempat untuk bisa jadi ada perbedaan, maka fala yang bagi tidak sepantasnya ya menjadikan perkara khilaf yang seperti ini itu kemudian menjadi mat'anun, dia kemudian menyerang orang lain ya, menyerang orang lain. au yutakhadhu minha sababul adawah wal baghdha, atau menyebabkan perselisihan seperti ini menjadi sebab permusuhan, kemudian saling benci, kebencian, ya. Ini jadi sekali lagi kita lihat perselisihannya itu perkara khilaf ijtihad atau tidak, ya. Kalau itu adalah perkara ijtihadi, maka kita harus lapang dada. Sekali lagi, kita harus lapang dada dengan perkara-perkara ikhtilaf, ya, perselisihan yang sifatnya adalah ijtihadi, ya, ijtihad, ya. Bisa dalilnya satu, tapi memahaminya dua, ya, dan semuanya dipahami berbeda, ya, ini. Fasahabah, maka para sahabat, ya, radhiyallahu anhum yakhtalifun, mereka juga berselisih fi umurin katsirah, dalam perkara yang banyak. Wa man arata ayutali'a ala ikhtilafihim, maka barang siapa yang ingin melihat perselisihan mereka, falyarji ila asal waridah, maka dia bisa, ya, melihat pada asar-asar, ya, keterangan-keterangan yang telah datang dari mereka, ya. Yajidu khilaf fi masail katsirah, maka dia akan mendapatkan perkara ikhtilaf, perselisihan dalam perkara yang banyak. Termasuk yang di sini dinasihatkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, ya, sebagaimana suatu perkataan ana ma'fulan wa ana ma'fulan kana masalah masalatun ahzab fadi khata, sebagaimana sebutkan ana ma'fulan, aku bersama fulan, ini pendapat fulan, ini pendapat saya, ya, wa ana ma'fulan, dan saya bersama fulan syah ini dan syah itu, ya. Seakan-akan masalah ini adalah masalah ahzab, masalah-masalah ahzab, golongan, ya, dan ini termasuk sebuah khata, yaitu sebuah kesalahan. Contoh di sini masalah fikih yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin, masalah fikih. Wa min dalika masalan ka an yaqula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku' fala tadau yadaka al-yumna 'ala al-yusra. Dan contoh yang disebutkan di sini sebagaimana, ya, perkataan seseorang idza rafa'ta, apabila engkau mengangkat, ya, engkau mengangkat dari ruku', kemudian fala tadau yadaka al-yumna, dan engkau tidak meletakkan tanganmu yang kanan atas yang kiri, bal arsalaha, akan tapi dia meluruskan, arsalah dia meluruskan ila janbil fakhidaika, ya, fa illam taf'al fa anta mubtadi, maka, ya, engkau apabila tidak melakukan hal demikian, maka engkau adalah mubtadi, ya, ini sebuah kesalahan, ya. Perselisihan masalah setelah dari ruku, ya, apakah dia setelah sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah, ya, seperti ini permasalahan apa, ikhtilaf, ya, ikhtilaf. Tidak boleh seorang yang dia mengangkat kemudian dia kembali lagi sami Allahu liman hamidah, kemudian yang dia meluruskan kamu mubtadi, karena apa, kamu telah berbuat menyelisihi, ya, pendapat saya, ini enggak boleh seperti ini, ya, ini. Atau sebaliknya, yang dia meluruskan, kok tiba-tiba ada orang yang dia kemudian tangan seperti ini lagi setelah bangkit dari rukuk, tangannya seperti sebelum rukuk, ya. Nah, ini tidak boleh kemudian dia menuduh orang tersebut sebagai mubtadi atau orang yang berbuat bid'ah. Ini kalimat mubtadi laisat, ya, hayni'ah atau hayna'ah, ya, alal nafsi. Perkara atau kalimat mubtadi, ketika orang tersebut dikatakan kamu seorang mubtadi, ya, ini hati-hati, ya, nanti kalau kita pas dakwah di masyarakat, hati-hati dengan kata mubtadi, dengan kata bid'ah, dengan kata ahlu bid'ah seperti ini. Karena perkara ini, kata-kata mubtadi ini bukan perkara yang sakinah, bukan perkara yang bisa menenangkan hati, ya, ketika dikatakan dia seorang mubtadi. Nah, kamu pelaku ahlu bid'ah, kamu pelaku bid'ah, ya. Jadi kalau mendengar seperti itu biasanya orang langsung apa? Saya dikatakan seorang mubtadi, ya. Orang yang melakukan bid'ah, ya, atau, ya, pelaku bid'ah. Idza qala li hadza, ya, sayahdus fi sadri syai'un minal karuha. Apabila berkata seseorang kepadaku, maka akan terjadi dalam dadaku sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Ya wajar manusia ketika dikatakan ya mubtadi, kemudian jangankan kalau itu ya. Ada seorang pencuri saja ya, ketika lewat dia mengatakan pencuri kamu ya. Dia lewat pencuri, mencuri, datang pencurinya gitu ya. Padahal dia pencuri beneran. Itu tetap tidak apa mengenakkan dalam hati ya, dalam hati. Ya. Li'annal insan basharun, karena manusia adalah manusia biasa ya, manusia biasa. Wa nunaqulu hadhil mas'alah fiha si'atun ima ayata'aha aw yursilaha. Maka perkara tadi masalah sedekap ya, setelah dia bangkit dari ruku atau dia meluruskan lagi adalah perkara yang ikhtilaf ya, perkara yang ikhtilaf. Walihada nasal Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, karenanya Imam Ahmad ya, bin Hanbal rahimahullah ta'ala menegaskan ala annahu yuhayyira ya, yuhayyiru baina ayatu yumna ala al-yusra wa baina al-irsal. Maka Imam Ahmad mengatakan dia mempersilahkan ya, boleh dua-duanya ya, silahkan setelah ruku mau sedekap lagi atau dia meluruskan ya, mengirsalkan tangannya, silahkan monggo gitu ya. Jadi enggak usah kaku di sini ya, enggak usah kaku. Atau mungkin perkara yang lainnya ketika turun ya, ketika turun mau sujud, apakah tangannya atau kakinya dulu ya, tangannya atau kakinya dulu. Jadi kita kemudian punya pikiran dia yang nurunkan kakinya dulu, dia seorang mubtadi ya, dia seorang mubtadi, ini salah ya, satu yang tidak diperbolehkan karena ini perkara ikhtilaf ya, perkara ikhtilaf ya. Atau sebaliknya, dia kok turunnya kok tangannya dulu ya, kan perkara yang apa, yang harusnya kita lapang dada ya, selama dia punya dalil dan semuanya berdalil maka kita harus apa, lapang dada. Dan ini tidak mudah, praktiknya tidak mudah, benar akhi, jadi ini praktiknya tidak mudah. Maka ketika kita dapat ilmu ya, betul kita amalkan, tapi jangan buru-buru kita kemudian menuduh salah orang yang menyelisih perbuatan kita, apalagi ini perkara ijtihad ya, perkara ijtihad ya. Sebagaimana mungkin nanti pertimbangan tentang masalah dan mabar juga ya, pembacaan atau mengejaharkan basmalah misalkan basmalah ya, maka madhab Syafi'iyah mengeraskan basmalah ya, toh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Ulama yang lainnya ya, madhab yang lainnya mensyirkan ya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya, mensyirkan ya. Cuman ketika kita dakwah di suatu masyarakat, kita lihat di sana ya, di sana ini mayoritas apa ya. Kalau di sana ternyata madhabnya Syafi'iyah ya toh, antum kemudian tiba-tiba datang dengan membawa madhab yang beda, tiba-tiba langsung alhamdulillahirabbil alamin, saya yakin besok enggak bisa atau enggak dijadikan imam lagi ya toh. Kita harus paham ini, apa yang kita dahulukan mendakwahkan tauhid ya, mendakwahkan tauhid. Jangan sampai gara-gara perkara ikhtilaf ini dakwah kita ditolak. Jangan sampai hanya karena masalah baju dakwah kita ditolak. Maksudnya apa? Ada sebagian orang kemudian apa? Pakai jubah. Ya benar, jubah itu bagus, ya toh. Tapi lihat sikon, lihat situasi dan kondisi, ya. Kalau di situ belum ma'ruf, belum terkenal atau belum masih dianggap aneh, jangan kita buru-buru berpenampilan beda, ya. Ini. Kenapa? Yang kita bawa adalah dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid. Jangan sampai masyarakat menolak karena masalah-masalah yang seperti itu, ya. Masalah bacaan, masalah bismillah ya toh, ini. Jadi hati-hati nanti ketika dakwah dilihat ya, masalah dan madharatnya, ya, masalah dan madharatnya. Selama dua-duanya boleh, maka enggak apa-apa kita, ya. Enggak apa-apa. Kita kemudian di situ menjaharkan bismillah kalau memang itu adalah apa? Membuat mereka apa? Tidak lari, ya. Membuat mereka bisa menerima dakwah kita. Ya, enggak masalah karena perkaranya ikhtilaf. Artinya bukan berarti kemudian kita jatuh pada dosa seperti itu. Ya, ini. Lain kalau kemudian kita ikut-ikutan acara mempersembahkan ya kepada sesaji kepada selain Allah, maka enggak boleh seperti ini. Tapi kalau itu perkara ikhtilaf ya, yang semuanya itu dibolehkan, maka tidak masalah ya, tidak masalah. Ya. Ya, kita masuk pada adab yang selanjutnya. Ya, yang ini penting juga kita lakukan atau kita perhatikan. Ya, al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmunya atau mengamalkan ilmu tersebut. Ayamala talibul ilmi bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan li anna hadha huwa samratul ilmi wa huwa natijatul ilmi wa hamilul ilmi ka hamilil sirahah. Hendaklah seorang penuntut ilmu dia mengamalkan ilmunya, baik ilmu tentang masalah akidah, ibadah atau ibadah, akhlak, adab, muamalah, ya. Karena ini li anna hadha huwa samratul ilmi, karena amal adalah buah daripada ilmu, ya. Jadi buahnya ilmu adalah amal, seperti itu. Dan ini dan hasil daripada ilmu, dia menuntut ilmu untuk diamalkan. Dan seorang pembawa ilmu itu seperti hamilu li silahihi, ya. Seorang pembawa tadi senjatanya tadi itu. Imallahu wa ima alaihi. Ingat, dia diistilahkan orang yang membawa senjata. Senjata ini bisa menjadi senjata bagi kita, membela kita ketika kita gunakan, ya, dengan tepat, atau sebaliknya dia akan menjadi serangan bagi kita. Akan menjadi serangan bagi kita. Iman lahu wa imma alaih. Jadi dalam nahwu perhatikan lahu dan ala, ya. Lahu dan ala. Kalau lahu itu membela dia, ya. Kalau alaihi artinya dia menuntut atau dia menyerang balik, ya, menyerang balik. Walihada sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Maka dalam perkara Al-Qur'an, ya, telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au hujjatun 'alaika. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagimu atau sebaliknya dia akan meminta pertanggungjawabmu. Membelamu atau dia akan menuntut, ya, menuntut kamu, seperti itu. Artinya apa? Menyerang kita, ya. Makanya dalam perkara Quran ini, teman-teman sekalian, kita perhatian, ya, kita harus perhatikan. Quran harus kita baca. Yang kedua, jangan lupa ditadaburi, direnungkan. Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadaburi, untuk direnungkan, menjadi, yaitu menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan menjadi petunjuk ini tidak cukup dibaca tok, dibaca saja tidak, tapi butuh kita renungkan, ditadaburi, kemudian diamalkan, gitu, ya, ini. Sehingga sering kita nasihatkan bagi kaum muslimin semuanya, kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, jangan berhenti ketika bisa baca Quran, jangan berhenti. Quran butuh untuk direnungkan, Quran butuh untuk ditadaburi, butuh untuk dipelajari, ya. Maka yang seperti ini kita harus mulai, ya. Karena Quran bukan satu surat, bukan satu juz, 30 juz. Pertanyaannya, dari 30 juz ini sudah berapa yang kita pelajari? Dan nanti akan menjadi dua kemungkinan tadi di hari kiamat, ya, toh? Quran akan membelamu atau dia akan menuntut balik kepada engkau, ya, kepada engkau. Karena Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah, sebagai apa? Hudan, petunjuk bagi manusia, ya, bagi manusia. Maka kita akan menjadikan petunjuk ini kalau kita amalkan. Sebelum diamalkan kita paham, ya, ya, ini. Makanya ada sebagian orang yang mulai dari sejak dia hidup sampai dia meninggal dunia belum ada yang sempat dia mengkaji tentang Al-Qur'an, ya. Kalau membaca mungkin banyak, tapi untuk memahami Qur'an, ya, menafsirkan dari, ya, Al-Baqarah sampai Anas ini yang perlu kita menyisikan waktu, kita berusaha semampu kita. Kita sisihkan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an. Al-Qur'an hujjatun laka au hujjatun 'alaika. Karena Qur'an, ya, akan bisa membela kita atau sebaliknya dia akan menuntut kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT banyaknya sekarang yaitu tahfidzul Quran, tahfidzul Quran. Tapi jangan berhenti, ya. Itu sudah baik, itu bagus, dan kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita jangan apa, jangan kemudian berhenti hanya sekedar itu membaca atau menghafalkan tok. Quran butuh untuk dipelajari, ya. Quran untuk dipelajari, bukan sekedar dihafalkan. Walaupun menghafalkan banyak keutamaannya, ya. Membaca pun membaca itu pun banyak keutamaannya. Tapi Quran intinya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Makanya ketika ditanya Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW, ya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah SAW adalah Quran, ya, ta? Quran. Ya itu ya. Jadi itu perkara yang kelima, yaitu kita mengamalkan yaitu Al-Quran. Ya, kemudian yang selanjutnya masih ada waktu sedikit kita perkara yang selanjutnya adalah ad-da'wah ilallahi, ya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting ya, ya. Penting kita mendakwahkan, ya, ilmu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayakun ad-da'iyan bi ilmihi ilallahi azza wa jalla yata'u fi kulli munasabatin fil masajid atau fil masjid wa fil majlis wa fil aswaq wa fi kulli munasabah. Adalah seseorang dia menjadi dai, ya, menyeru dengan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyeru pada setiap kesempatan, baik itu di masjid ataupun di majelis-majelis ataupun di pasar-pasar ataupun di setiap event kesempatan, ya. Ini wa hada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, ba'da an ta'atahu Allahu nubuwah wa risalah ma jalasa fi baitihi bal kana yata'unnas wa taharrab. Dan Rasulullah SAW, ya, setelah beliau mendapatkan nubuah dan risalah, maka Rasulullah tidak tinggal di rumahnya, akan tapi Rasulullah menyeru kepada manusia dan bergerak, ya, menyeru kepada manusia. Ini jadi penting bagi kita untuk menyebarkan ilmu sesuai dengan kapasitas, ya, dan kemampuan kita, ya. Ini yang terakhir adalah al-hikmahnya, hikmah dalam berdakwah. Ini penting tadi kita sampaikan, dalam berdakwah kita perlu yang namanya hikmahnya, hikmah dalam berdakwah. Ini insyaallah kita pelajari apabila ada kesempatan pada kesempatan yang akan datang, ya. Karena bisa jadi maksud kita baik, tapi karena cara kita tidak tepat, tidak hikmah, bisa jadi tertolak, ya. Jadi tertolak. Makanya penting kita belajar semuanya, ilmu syar'inya kita pelajari, ya, berkaitan dengan metode dakwahnya kita pelajari, ya, usul-usul dakwahnya kita pelajari, usul-usul fikihnya kita pelajari, maka insya Allah nanti akan membuahkan hasil yang bagus, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan kesempatan pada siang kali ini berkaitan dengan adab-adab penuntut ilmu, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pengumuman untuk kajian Ustadz Said, insyaallah qadarullah mengalami keterlambatan. Dan pengumuman kedua terkait parkir, mulai besok sebisa mungkin jangan parkir di depan masjid ya. Sebisa mungkin yang akhwat parkirannya di belakang masjid, yang ikhwan di belakangnya tempat wudu. Di tempat wudu itu ada lahan. Yang akhwat di tempat parkir biasa. Terima kasih. Afwan, untuk yang ikhwan dahulu yang parkirnya di depan masjid atau di belakang masjid, mohon dipindah dulu ke parkiran khusus ikhwan. Setelah itu baru yang ikhwan. Awan, untuk yang akhwat yang parkir di depan masjid, monggo dipersilakan untuk dipindah ke belakang masjid. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, para mahasiswa santri dan santriwati Ma'had al-Mubarak, semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya. Dalam kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mulai mempelajari satu kitab yang tipis, yang kalau hanya dituliskan kitab yang aslinya dalam bahasa Arab hanya sebanyak 10 halaman. Sebuah kitab yang tipis, namun masya Allah, Allah Ta'ala memberkahi kitab ini untuk kita dan kaum muslimin serta muslimat, sehingga faedahnya bisa dirasakan demikian luasnya. Karena meski hanya 10 halaman, namun memiliki keistimewaan-keistimewaan yang banyak. Dan juga demikian dipuji oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Salah satu saja yang mendorong kuat diri kita untuk mempelajarinya dan mengamalkan isinya dari kebenaran, mengamalkan kebenaran yang terdapat di dalamnya, adalah bahwa kitab ini meski hanya 10 halaman, namun umurnya sudah lebih dari 240 tahun. Ditulis, diajarkan, dan dipelajari oleh para ulama, dan juga demikian oleh para penuntut ilmu syar'i, semenjak lebih dari 240 tahun yang lalu sampai sekarang. Ini sederhananya saja, sederhananya logika. Tidaklah sebuah kitab itu yang isinya tipis namun terus dicari-cari orang, dipelajari, dihafalkan, bahkan dihafal matannya, dan juga diajarkan oleh para ulama di majelis-majelis mereka, disyarah, dijelaskan dengan kitab-kitab syarah, kitab-kitab penjelasan yang ditulis oleh para ulama yang setelahnya. Tidaklah demikian kecuali mengandung keistimewaan-keistimewaan yang banyak, keistimewaan yang besar. Demikian biasanya sebuah kitab itu jika dicari-cari selama ratusan tahun sampai sekarang. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari secara singkat pengenalan terhadap kitab ini, resensi dari kitab Thalathatul Usul ini. Perlu diketahui bahwa karena mengingat waktu, apalagi ini tadi sedikit terlambat, mohon maaf, ada kendala teknis. Dan untuk selanjutnya juga demikian, karena kendala waktu, sementara mutiara-mutiara yang ada dalam kitab Thalathatul Usul ini demikian banyaknya yang perlu kita ketahui, bahkan sebagiannya wajib kita ketahui, maka saya di dalam menjelaskan, jika nanti dapatkan banyak hal-hal yang terlalu cepat disampaikan, maka saya sarankan Anda untuk merujuk kepada beberapa artikel tentang salah satu usul yang sudah ditulis dalam kajian tauhid.com, baik dengan judul dalil dan pendalilan salah satu usul, atau judul yang semisal itu, serial penjelasan salah satu usul, atau resensi kitab salah satu usul, atau judul-judul yang semisal itu, mungkin bisa memanfaatkan kotak pencarian ketika sudah masuk ke dalam web kajian tauhid.com. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga niat kita agar senantiasa ikhlas mengharap ridha Allah di dalam seluruh aktivitas kita, terutama aktivitas diantaranya menuntut ilmu tauhid melalui kitab Thalathatul Usul ini. Kita periksa niat kita, dan juga demikian kita periksa apa? Kita periksa yaitu apa? Tata cara adab di dalam menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i agar terpenuhi syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan ibadah yang agung ini. Kita sedang beribadah sebagaimana sholat, sebagaimana puasa, ibadah, maka duduk kita di sini sedang beribadah, yaitu beribadah mempelajari ilmu tauhid melalui mempelajari kitab Thalathatul Usul ini. Maka kita periksa niat kita maupun tata cara beribadah kita pada siang hari ini agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwat wa akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dengan judul. Kitab ini banyak dikenal di masyarakat kita dengan judul Al-Usulut Thalatha. Al-Usulut Thalatha, atau lebih singkat lagi dengan bahasa yang bebas, Usul Thalatha. Tiga landasan pokok dalam beragama Islam. Namun ketahuilah bahwasanya judul ini, judul untuk kitab ini yang banyak dipakai oleh para ulama adalah Thalathatul Usul. Thalathatul Usul. Mengapa demikian? Karena sebetulnya antara Al-Usul Thalatha dengan Thalathatul Usul adalah sama-sama tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala penulisnya, namun ada sedikit perbedaan matan walaupun intinya sama. Oleh karena itu, yang sedang kita pelajari ini sebetulnya dikenal di kalangan para ulama dengan judul Thalathatul Usul. Namun kalaupun disebut dengan Al-Usul Thalatha, maka kalau ditinjau dari sisi maknanya sesungguhnya tidaklah berbeda. Baik, itu judul dan penulisnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala. Adapun urgensi mempelajari kitab ini, bahwasanya kitab ini mengandung banyak keistimewaan. Di antaranya, yang pertama, Thalathatul Usul ini mengandung ilmu fardhu ain. Thalathatul Usul ini mengandung ilmu fardhu ain. Jadi para ulama sejak dahulu telah menjelaskan kepada kita bahwa ilmu di dalam ajaran agama Islam ini terbagi-bagi. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukum mempelajarinya mustahab sunnah. Jadi ada ilmu yang hukum mempelajarinya fardu ain, sehingga dikatakan ilmu fardu ain. Ada ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah, dan ada ilmu yang hukum mempelajarinya adalah mustahab, yaitu sunnah. Para jamaah imani wa rahimakumullah, adapun di dalam kitab Thalathatul Usul ini banyak pelajaran-pelajaran yang termuat di dalamnya, yang dimuat di dalamnya itu mengandung ilmu fardhu ain. Nama saja fardhu ain, maka wajib dipelajari oleh seorang mukallaf, yaitu seorang muslim yang seorang muslim yang balig dan berakal sehat. Jika sengaja meninggalkan mempelajari ilmu fardhu ain dalam Islam, padahal dia mampu mempelajarinya, maka dia terancam terjatuh dalam dua perkara bahaya. Yang pertama, dia akan meninggalkan kewajiban karena tidak tahu, karena tidak mempelajari ilmu fardhu ain tentang kewajiban tersebut. Dan yang kedua, dia terjatuh dalam keharaman karena melakukan larangan yang hukum melakukannya haram. Oleh karena itu, sesungguhnya definisi ilmu fardhu ain secara ringkas adalah ilmu yang jika tidak kita ketahui menyebabkan, jadi ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang hamba menyebabkannya tidak bisa menunaikan kewajibannya. Itu ringkas kata. Ilmu yang jika tidak diketahui oleh seorang hamba menyebabkannya tidak bisa menunaikan kewajibannya, sehingga dia terjatuh ke dalam dosa. Ya, tidak bisa menunaikan kewajibannya, bisa bentuknya tidak melaksanakan perkara yang wajib dilaksanakan, atau bisa jadi bentuknya adalah melakukan larangan yang hukum melakukannya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itulah yang wajib bagi setiap individu yang akil balig untuk mempelajarinya. Jadi ilmu fardhu ain itu diwajibkan bagi setiap orang yang berakal sehat dan balig. Wajib bagi mereka, masing-masing dari mereka untuk mempelajarinya. Kalau sengaja tidak mempelajarinya, maka dia telah meninggalkan kewajibannya. Di dalam ajaran agama Islam ini ada kewajiban untuk mempelajari ilmu syar'i. Tidak semuanya, tetapi sebatas minimalnya ilmu. Sebatas, yaitu yang fardhu ain adalah sebatas ilmu fardhu ain. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu contoh saja yang menggambarkan adanya ilmu fardhu ain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya muslimah masuk dalamnya. Ulama menjelaskan bahwasanya maksud dari ini adalah terkait dengan ilmu fardhu ain yang wajib bagi setiap orang yang mukallaf, yaitu akil balig, untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang mempelajari ilmu syar'i, beliau berkata, kullu khair, ilmu syar'i itu semuanya baik. Walakin indur, akan tapi lihatlah, ila ma tahtajuhu fi yaumika wa lailatika fatluhu. Akan tapi lihatlah kepada apa yang engkau butuhkan pada sehari semalammu, maka utamakan itu terlebih dahulu, carilah itu terlebih dahulu. Karena itu terkait dengan perkara-perkara yang apa? Kalau kita simak hakikat dari ucapan Imam Malik ini, karena terkait dengan ilmu fardhu ain. Setiap hari kita membutuhkan akidah yang sahihah. Setiap hari kita membutuhkan untuk meyakini keyakinan-keyakinan yang diwajibkan oleh Allah untuk kita yakini. Setiap hari kita membutuhkan sholat 5 waktu. Setiap hari kita membutuhkan bagaimana tata cara berwudu yang benar. Setiap hari kita membutuhkan selamat dari syirik dan seterusnya. Maka ilmu-ilmu itu tuntutlah terlebih dahulu, dahulukan daripada ilmu syar'i yang lainnya. Karena ilmu syar'i itu bertingkat-tingkat tingkat kepentingannya. Juga demikian Imam Ahmad pernah menyampaikan, yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib untuk menuntut ilmu syar'i sesuatu yang menyebabkan tegaknya agamanya. Mithlu ayyi syai, ketika ditanya semisal apa itu, kurang lebihnya demikian lafadznya. Qal, beliau Imam Ahmad menjawab, alladzi la yasi'uhu jahluhu salatuhu wa siyamuhu wa nahwu dzalik. Beliau menjawab bagaimana? Ilmu yang ia harus tahu, seperti ilmu tentang sholatnya dan puasanya dan yang semisal itu. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita periksa ilmu-ilmu fardhu ain tersebut. Kalau seseorang tidak faham tauhid sehingga mengakibatkan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak faham tauhid batasan yang paling minimal, maksudnya demikian, sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan, entah itu syirik kecil atau bahkan waliyadzubillah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka mempelajari tauhid kadar minimal seperti itu fardhu ain. Mempelajari ayat tentang tauhid kadar minimal seperti itu fardhu ain. Kemudian seorang kalau tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dia terjatuh ke dalam dosa. Maka ilmu mempelajari tentang tata cara sholat 5 waktu yang sekadar batasan paling minimal yang menyebabkan dia sah sholatnya, maka itu apa? Fardhu ain bagi dia. Dan bukan permasalahan-permasalahan yang ikhtilaf, yang panjang lebar, desain pendapat di antara para ulama, bagaimana menguatkannya, itu lebih daripada ilmu fardhu ain. Tetapi kadar minimal yang menyebabkan dia sah sholatnya, sehingga tidak terjatuh ke dalam apa? Yaitu ke dalam larangan sholat dengan tata cara bid'ah misalnya, terlarang. Maka supaya tidak sholat dengan tata cara yang bid'ah, maka dia ada kewajiban untuk pelajari tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah, kadar paling minimal. Supaya dia sah sholatnya, maka dia harus memenuhi syarat sahnya sholat, harus memenuhi rukunnya, maka itu dia pelajari, wajib itu fardhu ain bagi dia. Dan seterusnya. Juga demikian dalam permasalahan muamalah. Kalau seseorang sebagai kepala rumah tangga, maka wajib bagi dia mempelajari dalil-dalil tentang kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Yang kalau dia tidak tahu, dia terjatuh ke dalam dosa, menelantarkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Juga demikian, jika seorang profesinya guru, maka wajib pelajari dalil-dalil tentang kewajiban sebagai seorang guru bagaimana. Dan juga demikian ketika dia berbisnis, ekspor impor komoditi tertentu misalnya, maka dia wajib pelajari komoditinya saja itu, bentuk-bentuk tata cara berdagangnya tadi, agar kadar paling minimal yang menyebabkan dia tidak terjatuh dalam bentuk perdagangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seterusnya. Jadi secara logika sangat masuk akal sekali. Logis. Allah taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ayat Al-Qur'an sampai 30 juz lengkap. Menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkap. Lalu kemudian dibebaskan begitu saja silakan yang mau pelajari ya syukur, enggak ya syukur. Enggak tahu tentang zina haram ya syukur. Enggak ya ya syukur. Sehingga kalau seperti itu rusak tatanan kehidupan ini. Mungkin orang akan berpikir lebih enak enggak tahu nanti enggak dosa. Kan saya enggak tahu. Daripada tahu nanti dosa. Tidak setiap tidak tahu itu dimaafkan. Tidak setiap tidak tahu itu jadi udzur syar'i. Kalau ketidaktahuannya karena dia menyengaja untuk tidak tahu, padahal ada kewajiban menuntut ilmu fardhu ain dalam Islam, padahal dia sempat dan dia mampu, bahkan aktivitas dunianya malah justru diberikan perhatian jauh lebih besar daripada ilmu agamanya yang fardhu ain. Kalau untuk ilmu dunia dari S1 sampai S3 masih tambah kursus, tambah tryout, tambah privat, tambah apa sajalah, tambah seminar, tambah untuk ilmu-ilmu dunianya dia mampu. Tetapi untuk ilmu fardhu ain yang urusan agamanya yang diwajibkan bagi setiap mukallaf, apakah dia sanggup di hadapan Allah berhujjah, beralasan, ya Allah saya enggak sempat belajar halatul usul yang hanya 10 lembar, 10 halaman. Tapi saya sempat ya Allah belajar ilmu dunia sampai S3. Sampai profesor. Sanggup lisan Anda, lisan kita, atau lisan seorang beralasan seperti itu di hadapan Allah? Kalau untuk kursus bahasa asing ini, itu untuk urusan dunia, sempat. Dari mulai SD, SMP, terus tambah kursus, padahal sudah full day sekolahnya, masih tambah kursus di luar. Nah ini kita pertanggungjawaban nanti di akhir. Nah, salah satu usul ini diantaranya banyak, diantara keistimewaannya adalah banyak memuat ilmu fardhu ain. Untuk selanjutnya ada masalah contoh-contoh ilmu fardhu ain dan seterusnya serta para fatwa para ulama tentang hal itu serta dalilnya bisa Anda akses di kajian.com dengan judul mengenal skala prioritas dalam belajar agama Islam. Kemudian keistimewaan yang kedua para jamaah rahimani wa rahimakumullah, salatsatul usul mengandung dasar-dasar keimanan dan tauhid. Salatsatul usul mengandung dasar-dasar keimanan dan tauhid. Di sana nanti kita akan pelajari insyaallah tentang ibadah-ibadah hati maupun ibadah apa anggota tubuh lahiriah yang kalau dipersembahkan kepada Allah saja itulah tauhid. Tapi kalau dipersembahkan kepada selain Allah itulah syirik akbar dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu tentang dasar-dasar tauhid. Dan bahwa namanya ibadah menyembah tidak hanya lahiriah saja, sujud, sholat, tidak hanya itu. Menyembah bisa dengan hati. Walaupun zahirnya dia menyembah Allah, bisa jadi hatinya menyembah selain Allah. Kekufuran, kekafiran itu bisa dilakukan, bisa disebabkan karena penyembahan ibadah, penyembahan selain Allah dengan ibadah hati bisa juga dengan ibadah lahiriah. Nanti akan kita pelajari di sini, ada ibadah takut, ada ibadah cinta. Cinta tidak disebutkan di sini, di kitab yang selanjutnya, kitab tauhid. Ada ibadah apa? Ada ibadah mengharap. Ini ibadah hati ini. Naam, ada takut yang enggak sampai menyembah, enggak sampai ibadah. Seorang takut pada api. Ini bukan takut yang menyembah. Wajar. Naluri tabiat, manusia takut kepada sesuatu yang panas yang membakar. Takut ditabrak sepeda motor. Ini namanya bukan takut yang syirik. Takut yang tabiat. Takut kepada digigit ular, takut kepada ular, takut ular menggigitnya, itu tabiat. Tetapi ada jenis takut yang sampai menyembah, nanti insya Allah kita pelajari. Mengharap juga demikian, saya mengharap Anda datang di majelis ilmu ini. Itu bukan takut yang syirik, bahkan takut yang kalau nanti ujung-ujungnya atau motivasinya adalah supaya dapat pahala yang banyak di dalam berdakwah, maka itu harapan yang apa? Harapan yang terpuji. Tapi ada harapan yang sampai menyembah. Intinya, kalau harapan tersebut sampai menyembah, takut tersebut sampai menyembah, cinta tersebut sampai menyembah, ibadah-ibadah hati tersebut, sudah difonis sebagai amalan-amalan atau ucapan-ucapan hati itu sudah difonis. Saya ulangi, amalan hati itu sudah difonis sebagai sebuah ibadah, maka berlaku kaidah kalau ibadah itu dipersembahkan kepada Allah saja itulah tauhid. Tetapi kalau ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah, itulah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nanti lengkap dalil-dalilnya dalam kitab Thalaqul Usulin. Dari mana kaidah itu diambil? Ini. Oh, ternyata begitu. Ini dasar ya. Ini ilmu pelajaran dasar. Membedakan takut yang menyembah apa tidak, itu pelajaran dasar. Mari kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Betapa sudah umur segini baru tahu misalnya, atau baru akan tahu, atau baru saja tahu, tidak begitu lama tahunya. Tetapi ilmu-ilmu tentang dunia dari kecil sudah belajar, dari prateka sekian tahun, kemudian playgroup sekian tahun, kemudian TK sekian tahun, SD sekian tahun, SMP sekian tahun. Untuk urusan-urusan dunia banyak orang yang double standard. Inginnya yang perfeksionis, yang sempurna. Tapi untuk ilmu, ajaran agama Islam yang kalau diamalkan menyebabkan dia bahagia dunia dan akhirat, itu urusan sisa-sisa. Banyak yang berlakukan seperti itu. Sisa-sisa umur, kalau sudah pensiun baru belajar. Sisa-sisa waktu, kalau sudah gak ada jam kuliah, gak ada jam ini, gak ada jam itu baru belajar. Sisa-sisa tenaga, kalau sudah capek, ngerjakan ini penat, lalu capek baru iseng-iseng refreshing hadiri majelis taklim atau baca-baca tentang pelajaran agama Islam. Tidak ada target, tidak ada kurikulum. Tapi untuk urusan dunia, ilmu dunia, kurikulumnya harus lengkap, universitasnya harus ternama, kemudian standarnya harus tinggi, seperti itu. Nah, ini introspeksi bagi diri kita. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu ini. Tidak ada kata terlambat dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah yang ketiga. Penulis memperbanyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, serta ditambah dengan nukilan sebagian ucapan para imam al-sunnah wal-jamaah. Hal ini menandakan bahwa isi kitab ini bukanlah hal yang baru yang dibawa oleh penulis. Bukan, penulis sebatas menukilkan Al-Quran, menukilkan As-Sunnah, kemudian dengan pemahaman para ulama as-salafus saleh, karena membawa pemahaman ulama-ulama zaman dahulu yang berasal dari pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'. Jadi salah besar kalau misalnya dikatakan bahwasanya ini aliran baru. Tidak. Ilmu dalam salah satu usul ini adalah aliran baru, tidak pernah dikenal sebelumnya. Coba lihat isi-isinya. Penulis sedikit berbicara dalil-dalil, sedikit berbicara lalu diiringi dengan dalil-dalil. Sedikit saja beliau berbicara dalam salah satu usul ini. Betapa seorang nantinya tergambar akan membangun keyakinannya di atas dalil ketika dia belum mengetahui isi dari kitab Thalathul Usul ini atau pelajaran-pelajaran yang ada dalam kitab Thalathul Usul ini. Kemudian dia mempelajarinya, dia insya Allah akan membangun keyakinannya dengan dalil, bukan membangun keyakinannya dengan kata orang. Banyak kalau kita kalau diperiksa, mungkin banyak di antara kaum muslimin yang taunya tentang keyakinan ini dari itu kata orang. Contoh saja sederhana yang termasuk isi dari tata usul. Kita cek pada hati kita masing-masing. Kita pertama kali tahu tentang, bahkan mungkin sampai sekarang, mungkin sebagiannya sampai sekarang, kita pertama kali tahu tentang nama utusan Allah yang diutus kepada kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari siapa? Apakah dari dalil kita membangun keyakinan kita atau dari guru ngaji kita? Sampai pun sekarang banyak keyakinan kalau kita teliti isi hati kita. Keyakinan Allah itu esa. Dari mana kita meyakininya pertama kalinya? Nah, penulis ingin mengajak kepada kita, yakini keyakinan dalam Islam sesuai dengan dalilnya. Bukan kata ustaz, bukan kata penulis, tetapi qala Allah taala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ajaran agama Islam adalah qala Allah taala wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Itu baru dikatakan berislam. Dengan sebaik-baiknya ketika membangun keyakinannya, membangun ibadahnya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah penulis memperbanyak dalil-dalilnya di sini. Nanti kita akan tahu dalil takut yang menyembah, ada jenis takut yang menyembah, yang tingkatan menyembah, pelakunya dikatakan menyembah kalau takut. Dengan takut itu apa? Dalil bahwasanya takut yang tingkatan menyembah itu kalau dipersembahkan kepada selain Allah, musyrik, kafir, keluar dari ajaran agama Islam, itu apa dalilnya? Lengkap dalam kitab ini. Kemudian berikutnya, Thalathatul Usul mengandung jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Thalathatul Usul mengandung jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Sedangkan menjawab pertanyaan kubur adalah prosesi hari akhir yang pertama dan sangat besar pengaruhnya terhadap prosesi akhirat selanjutnya. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan kubur, 3 pertanyaan kubur, maka prosesi selanjutnya itu lebih mudah bagi Anda. Hanya saja masalahnya bukan sebatas pengetahuan saja. Oh, man rabbuka, jawabannya Allah. Bukan sebatas itu. Orang yang sanggup menjawab nanti di alam kubur bukan sebatas sewaktu di dunia tahu jawabannya, tetapi mengamalkan tuntutannya. Meskipun seorang tahu bahwasanya Rabbnya adalah Allah, tapi kalau di dunia dia syirik akbar, tidak bertaubat, mati tidak bertaubat, maka dia tidak akan bisa menjawab. Walaupun tahu sewaktu di dunia. Jadi tahu dan mengamalkan tuntutannya, batasan paling minimal untuk bisa menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, innal qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aysar minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kurang lebihnya demikian lafadznya. Artinya, sungguhnya alam kubur adalah tempat awal persinggahan akhirat. Saya ulangi, sungguhnya alam kubur adalah tempat awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka persinggahan setelahnya akan lebih mudah darinya. Dan jika tidak selamat darinya, maka persinggahan yang setelahnya lebih berat darinya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mantaran qad illa al-qabru afdha' minhu." Tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali alam kubur lebih mengerikan darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, dan hadis yang hasan. Dengan sebab persinggahan di setelah alam kubur bagi seorang mukmin lebih mudah, maka jika seorang mukmin melihat kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah untuknya, seorang mukmin mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Rabbi ajil qiyamah sa'ah," wahai Rabbku, segerakan kiamat terjadi. Adapun orang kafir, fajir, jika melihat siksa berat yang Allah persiapkan untuknya, dia mengatakan padahal ketika itu dia sedang mengalami azab. Bagaimana? "Rabbi la taqumis sa'ah," wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan kiamat. Ini sedang merasakan pedihnya azab ini. Tapi dia tahu bahwasanya nantinya azabnya lebih berat. Sampai mengatakan seperti ini, "Rabbi, wahai Rabbku, la taqumis sa'ah," jangan engkau tegakkan kiamat. Ini pentingnya selamat dalam prosesi di alam kubur. Dan di antara prosesi yang sangat penting di alam kubur adalah ujian. berupa apa? Menjawab tiga pertanyaan kubur. Menjawab tiga pertanyaan kubur. Oleh karena itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang ketika mampu menjawabnya dengan jawaban yang baik dan benar, maka setelah itu dia akan hidup bahagia. Namun jika jawabannya tidak baik dan benar, maka setelah itu ia akan hidup dengan terancam kesengsaraan dan azab. Waliyadz billah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya dari keistimewaan ilmu Thalathatul Usul atau kitab Thalathatul Usul adalah metode penjelasan yang digunakan oleh penulis adalah metode yang sederhana, singkat, padat, cocok untuk semua kalangan sampai pun orang awam. Bahasanya sederhana, tidak pakai retorika yang tinggi, yang mulu-mulu, yang sulit dipahami, tidak. Bahasanya sederhana, orang awam saja mampu memahaminya, apalagi orang yang terpelajar dengan pendidikan umum yang tinggi, insya Allah lebih mampu. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan diantara metode yang beliau gunakan adalah metode tanya jawab. Ini metode untuk orang yang tidak memiliki ilmu, karena Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya kurang lebihnya, maka bertanyalah kalian kepada ulama jika kalian tidak memiliki ilmunya. Tanya jawab adalah metode pendidikan atau pengajaran yang diperuntukkan untuk orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang awam, orang yang, dan juga demikian. Tanya jawab ini sederhana. Tanya jawab, metode tanya jawab yang diterapkan dalam kitab Thalathatul Usul ini sederhana, sehingga mudah difahami, alhamdulillah. Demikian beberapa keistimewaan-keistimewaan kitab Thalathatul Usul, dan selebihnya silakan bisa diakses dalam kajian tauhid.com tentang keistimewaan-keistimewaan Thalathatul Usul. Kemudian kita beralih kepada kandungan dari kitab ini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kitab ini berisikan tiga bab besar. Walaupun hanya 10 halaman, tapi kalau kita teliti sistematis dengan tiga bab besar. Yang pertama, muqaddimah, pembukaan. Bab muqaddimah atau pembukaan. Yang kedua, yaitu bab isi. Dan yang ketiga adalah bab penutup. Ciri khas bab muqaddimah adalah diawali dengan kata i'lam 3 kali. Jadi selama Anda masih mendapatkan kata i'lam yang artinya ketahuilah, setelah itu paragraf, setelah itu i'lam lagi, setelah itu paragraf, satu paragraf atau lebih, baru kemudian i'lam lagi, setelah itu satu paragraf atau lebih. Nah, ketika sudah 3 kali ini selesai, masuk kepada bab yang kedua, bab isi. Sehingga dengan demikian, hakikatnya kata i'lam tadi yang 3 kali tadi mengawali 3 mukaddimah dalam bab mukaddimah ini. Jadi dalam bab mukaddimah ini ada 3 pengantar yang masing-masingnya diawali dengan kata i'lam, ketailah. Bab pengantar. Mukaddimah yang pertama, berisikan tentang kewajiban 4 perkara. Berilmu, yang wajib, beramal, berdakwah, dan bersabar. Kadar yang wajib. Semuanya masing-masingnya kadar yang wajib. Kemudian mukaddimah kedua berisi tentang 3 perkara, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, al-wala dan al-bara. Al-wala dan al-bara. Mukaddimah ketiga berisi tentang agama Nabi, hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu at-tauhid. Terakhir, karena sudah jam 3, inti materi tentang jawaban dari 3 pertanyaan di alam kubur. Ini bab yang kedua, bab besar kedua. Berisikan tentang 3 sub bab, yaitu masing-masingnya tentang jawaban, penjelasan tentang jawaban tiga pertanyaan gugur. Man rabbuka, ma dinuka, dan man nabiyuka. Siapa rabbmu, siapa apa agamamu, dan siapa nabimu. Yang terakhir adalah penutup, yaitu pembahasan tentang sebagian masalah iman terhadap hari akhir. Dan juga demikian ditutup dengan permasalahan yang terpenting, yaitu wajibnya kufur terhadap sembahan selain Allah, diiringi dengan yaitu wajibnya bertauhid, dan juga demikian tentang yaitu macam-macam sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang termasuk terbesar. Baik. Demikian ya, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mohon maaf sedikit terburu-buru karena tadi kendala teknis sehingga sedikit terlambat. Semoga untuk kedepannya bisa tepat waktu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairul jaza atas baiknya antum dalam memperhatikan, menyimak pelajaran ini. Semoga Allah berkahi, dan semoga amal kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.